والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه. ما بعد، ada yang anak baca salah waktu yang lalu. Paragraf pertama yang kita baca kemarin setelah bait syair Rabi'i libani fadin ummi libani fadi ummin taqasama bi asfala bidajin a'udun la tatafarraku. Setelah itu kan kita mulai وكذلك لم يقدره حق قدره من قال انه يجوز ان يعذب اولياءه. Jadi kenapa sebelum titik disebutkan oleh beliau wa innamal khabaru al mahdhu jaa'a anhu bi khilafi dzalik wa innamal khabaru al mahdhu jaa'a anhu bi khilafi dzalik. Ana baca fa ma'nahu, mestinya famana'nahu, seperti yang ada di nuskhah antum, famana'nahu lil khabar. Famana'nahu lil khabar la lil muqalafati hikmatihi wa 'adli. Artinya kita menolak, mengingkari yang seperti itu, pernyataan mereka bahwa boleh saja Allah menyiksa orang-orang yang saleh, memasukkan mereka ke neraka, dan boleh saja Allah memberi nikmat orang-orang yang durhaka, kafir, dimasukkan ke dalam surga. Itu kan? Nah, kemudian yang disebutkan oleh beliau pernyataan mereka wa inna kilal amrayn binisbati lahi sawa, jadi sama saja menurut mereka kedua keadaan tersebut. Wa innamal khabarul mahdhu ja'a anhu bi khilafi, bahwa sesungguhnya kabar yang murni datang dari Allah itu justru berbeda dengan itu. Nah, kita menolak, mengingkari pernyataan mereka itu lil khabar, berdasarkan berita yang Allah ucapkan. Enggak mungkin artinya Allah menyatakan sesuatu kemudian perbuatannya bertentangan dengan apa yang Allah yang artinya Allah beritakan. Paham ya? Nah, itu apa yang kemarin kita makanya disebutkan dalam naskah antum itu famana'nahu. Kami maka kita mengingkar, menolaknya, menolak yang demikian, menghalangi lil khabar, berdasarkan ini karena berita tersebut. La li mukhalafati hikmatihi wa adlih, bukan karena menyelisih hikmah dan adilnya. Nah, ya. Karena Allah menyatakan di dalam ayat-ayatnya seperti di bawah surat Shad, surat Nun wal Qalam, kemudian surat apa namanya Al-Jathiyat, itu jelas menyatakan afana ja'alul muslimina kal mujrimin, maknanya seperti itu. Seperti itu. Dan akan mungkin disamakan oleh Allah antara orang yang beriman dengan orang yang berbuat dosa, kafir. Sawa mahyahum wa mamatuhum. Nah, jadi kita mengingkari mereka berdasarkan berita tersebut, bukan karena dimukhalafati hikmati, ya, tidak sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah. Bukan dari sisi itu. Wallahu a'lam. Nah, baik, kita ke berikutnya. Jadi di sini beliau ingin menyebutkan lagi, memaparkan ada dosa yang lebih besar lagi, yang tingkat keharamannya lebih dari kesyirikan. Nah, yaitu al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilmin, yang Allah sebutkan dalam satu ayat. Kata para ulama, Allah menyatakan pengharaman sesuatu itu bertingkat. Qul harrama innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi 'alaykum ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat 34 atau 33 surat Al-A'raf. Nah itu disebutkan oleh para ulama, Allah mengharamkan perkara-perkara mulai dari yang ringan sampai yang paling berat. Nah, di sini diurutkan oleh beliau setelah menjelaskan tentang kesyirikan. Allah, ini beliau rahimahullah menyebutkan ada lagi yang lebih berat pengharamannya dari syirikan. Kalau mungkin syirik ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu dosanya kalau dia jatuh dalam kesyirikan untuk dia sendiri celakanya. Tapi ketika dia tafawul ala Allah bi ghairi ilmin, dosanya bukan cuma dia yang terkena, orang lain kena. Nah, dia sesat, orang lain juga tersesat gara-gara ucapannya, mengikuti perkataannya. Qala wa ya lidzalika fil kibaril maqdarah. Disusul hal itu dalam hal urusan, dalam hal besarnya kerusakan yang diakibatkan, yaitu al-qaul 'ala Allah bila ilmin, bicara tentang Allah tanpa ilmu, fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, di dalam nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasfuhu bi diddi ma wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tingkat berikutnya dari kerusakan yang besar itu adalah bicara tentang Allah tanpa ilmu, terkait dengan nama-nama Allah, bisa berupa dalam hal pengisbatan atau penafiannya atau menjelaskan maknanya. Juga sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian wasfuhu mensifatkan Allah dengan, yakni kebalikan dari yang Allah sifatkan untuk dirinya. Artinya dosa ini ada termasuk di antara dosa yang maksadahnya lebih berat dibandingkan kesyirikan. Nah, yakni mensifatkan Allah dengan lawan dari yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak sekali yang dilakukan terutama oleh orang-orang mu'attilin, baik yang mu'attilin kulli atau mu'attilin juz'i. Mereka yang mu'attil secara menyeluruh, menolak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau mereka yang mengisbatkan sebagian nama, mengingkari yang lain, atau mengisbatkan sebagian sifat, mengingkari sifat-sifat yang lain. Allah katakan ja'a rabbuk, mereka katakan oh yang datang bukan Allah. Kan berarti melawan, kebalikan dari yang Allah tetapkan untuk dirinya. Rasulullah menyatakan Allah itu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, bukan Allah yang turun. Bukan Allah yang turun. Nah, فهذا أشد شيء مناقضة ومنافة لكمال من له الخلق والأمر. Ini adalah perkara yang lebih berat pertentangannya dan lebih kuat penafiannya terhadap kesempurnaan zat yang di tangannya kekuasaan mencipta dan memerintah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah bahwa hanya kepunyaan Allah, milik Allah, hak Allah mencipta, kekuasaan mencipta dan memberi perintah. Waqaduhun fi nafsir rububiyah, bahkan itu merupakan kecaman. Fi nafsir rububiyah, di dalam rububiyah Allah, seakan-akan Allah tidak kuasa, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Allah menyatakan dia adalah fa'alul lima yurid. Nah, termasuk di situ ketika mereka mengingkar yang turun adalah Allah, kemudian yang datang adalah Allah, berarti nah menganggap Allah salah di dalam memberitakan hal-hal tersebut, sifat-sifat tersebut. Bisa juga sampai pada tingkatan menyanyi menuduh Allah salah dalam mengutus seorang utusan. Nah, qala wa qadhun fi nafsi rububiyyah wa khasa'isi rabb, dan maksudnya juga kecaman terhadap kekhususan sifat Rabb. Nah, ini sesuatu menjadi hak Allah yang khusus. Fa in sadara dzalika an ilmin, kalau hal ini artinya kecaman tersebut, celaan tersebut, penafian tersebut, pengingkaran tersebut munculnya berdasarkan ilmu, fa huwa inadun aqbah minasyirk. Kalau didasari dengan ilmu dia mengatakan seperti itu, bahwa Allah tidak turun, Allah tidak datang, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, tidak punya sifat, berarti itulah pembangkangan, dan itu lebih jelek daripada syirik. Wa a'zamu isman indallah, bahkan lebih besar dosanya di sisi Allah. Ini hanya ini kita sudah pernah lewat tentang syirkul mu'attil aqbah syarr min syirkil musyrikin. Syiriknya orang mu'attil, orang-orang yang menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah, itu lebih jelek daripada syiriknya kaum musyrikin, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah kuburan, orang-orang yang menyembah para wali. Tapi sebelum itu, nah ingin ingatkan di bab-bab yang telah lalu sudah disebutkan di sini. Dan apa yang disebutkan oleh beliau tentang ketaatan kepada syaitan, mulai dari situ supaya kita ingat bahwa ini semua untuk menerangkan kepada kita bahwa yang namanya ibadah tidak terbatas pada ritual-ritual amaliyah yang kita lakukan sehari-hari, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, jadi ibadah itu luas. Semua bentuk ketaatan, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, itu adalah ibadah. Semua bentuk ketaatan, pelaksanaan perintah, menjauhi larangan, itu adalah ibadah. Nah, qala rahimahullah, fa innal musyrika, masih di atas tadi ya, bahwa orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah atau mensifatkan Allah lawan, yakni kebalikan atau berlawanan dengan yang Allah sifatkan tentang dirinya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah nanti dibandingkan dengan, lebih buruk dosa mereka dibandingkan kalau ini kesyirik, dosa syirik. Fa innal musyrik, karena orang musyrik itu yang menyembah patung kah, atau yang berdoa kepada para wali, atau orang yang dia itu istighatsah kepada para wali, nah minta syafaat kepada wali, kepada para anbiya, nah al-mukir bi sifatir rabb, dia mengakui sifat-sifat Allah. Orang musyrik yang mengakui sifat-sifat Allah khairun minal mu'attilil jahil li sifati kamali. Orang musyrik yang menyembah patung ini, menyembah berhala, menyembah malaikat, kuburan, bulan, bintang, itu lebih baik daripada mu'attil yang menentang dan mengingkari sifat-sifat Allah. Kenapa? Qala kama anna man aqarra li malikil bil mulki wa lam yajhad mulkahu wala sifatil lati istahaqqa biha al-mulka istahaqqa biha al-mulk lakin ja'ala ma'ahu syarikan fi ba'dil umur. Ini takribiyah ya, mendekatkan pada kita untuk memahami dari sisi mana orang-orang mu'attil itu lebih jelek daripada kaum musyrikin. Lakin ja'alahu ma'ahu syarikan fi ba'dil umur yuqarribuhu ilaihi khairun mimman jahada sifatil malik wa ma yakunu bihi malikan wa hadha amrun mustaqirun fi sa'iril fitar wal uqul. Logika sederhana dan fitrah manusia. Orang yang mengakui kekuasaan seorang raja, mengakui kekuasaan seorang raja, dia tidak mengingkari kerajaannya, kekuasaannya, tidak pula mengingkari sifat-sifat yang dia itu dengan sifat itu orang tadi berhak untuk memiliki kerajaan, kekuasaan. Tapi dia jadikan bersama orang tadi, raja tadi, sekutu dalam sebagian urusan. Ada raja bayangan. Yuqarribuhu ilaihi, yang dia mendekatkan diri kepadanya. Nah, itu lebih baik daripada orang yang menentang sifat malik dan hal-hal yang menyebabkan dia sebagai raja. Sama sekali tidak mengakui. Ada dua kelompok kan. Yang satu dia mengakui orang itu raja, tapi dia menganggap si fulan yang lain itu juga raja. Kedudukannya sama. Dengan orang yang kedua, yang tidak mau mengakui sama sekali kerajaan orang tersebut. Orang yang tadi masih mengakui, walaupun sama jeleknya, tapi yang masih mengakui kerajaan si fulan tadi itu masih lebih baik daripada yang sama sekali mengingkari kekuasaan raja tersebut. Wa hadza amrun mustaqir fi sa'iril fitar wal uqul. Ini perkara yang telah tetap dalam fitrah dan akal orang yang sehat akalnya. Kiaskan Allah min babi aula. Nah, seorang musyrik yang mengakui Allah itu maha sempurna, tapi kenapa dia berbuat syirik? Karena dia menganggap orang-orang yang dijadikan sekutu ini juga layak punya sifat sempurna seperti Allah. Mungkin dari sisi itu, karena baiknya, karena dekatnya, dicintai oleh Allahnya. Mereka anggap bahwa makhluk-makhluk ini layak untuk dijadikan wasilah, diibadahi pula bersama Allah. Tapi mereka tidak mengingkari kesempurnaan, kemuliaan Allah. Begitu kan musyrik? Nah, beda dengan orang yang mu'attil. Mereka tidak mengakui sama sekali kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah. Ya, nah, sama jeleknya, tapi lebih parah orang-orang mu'attil ini. Makanya dikatakan syirkul mu'attil itu aqbah syar wa syar min syirkil musyrik. Qala fa aina al-qadah? Nah, fi sifatil kamali wal jahdi laha min ibadati wasitatin bainal ma'budil haqqi wa bainal 'abidi yataqarrabu ilayhi bi ibadati tilkal wasitah ya'zaman lahu wa ijlala. Nah, ini artinya beliau ingin mengatakan, coba bandingkan antara mana yang lebih kecam, mana yang lebih parah. Penodaannya lebih parah. Orang yang mengecam sifat-sifat kesempurnaan Allah dan mengingkarinya, menolaknya, dengan orang-orang yang menyembah wasitah, membuat perantara-perantara antara ma'bud, yaitu Allah, dan abidnya. Antara ma'budul haq dengan abidnya. Yang dia mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah, dengan menyembah, meminta, berdoa, bernazar kepada wasitah-wasitah tersebut sebagai bentuk pengijlalan, sebagai bentuk i'zam kepada Allah. Kenapa? Karena merasa dirinya berdosa. Allah terlalu mulia, terlalu sempurna kalau saya datangi saya secara langsung minta kepada Allah. Kita ini terlalu banyak dosa, jadi enggak layak untuk langsung. Berarti kan ada pengakuan bahwa Allah maha sempurna. Dia mengakui dirinya kurang sempurna, tidak layak untuk langsung minta kepada Allah lewat perantara. Nah, bandingkan dengan orang yang sama sekali tidak mengakui kesempurnaan Allah. Nah, paham ya? Qala fada'u at-ta'til hadha. Nah, fada'u at-ta'til hadha da'ul udhal. Jadi penyakit-penyakit ta'til itu adalah penyakit-penyakit kronis yang sulit untuk diobati. Alladzi la dawa'a lahu. Yang hampir-hampir tidak ada obatnya. Nah. Dan ini adalah gara-gara taklid. Sebabnya adalah taklid buta. Taklid buta. Qala wa li hadha hakallahu an imamil mu'attilah. Oleh karena itu Allah berfirman menceritakan tentang pemimpin kaum mu'attilah. Salafnya kaum mu'attilah. Ini Fir'aun. Annahu ankara ala Musa ma akhbara bihi min anna rabbahu fawqa as-samawat. Yang dia mengingkari menentang Nabi Musa yang memberitakan bahwa Rabbnya Nabi Musa itu ada di atas langit-langitnya. Dia mengingkari. Faqala, Allah berfirman, waqala Fir'aun, ya Haman, ibni li sarhan, la'alli ablughu al-asbab, asbab as-samawati wa fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadiba. Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkan untukku menara yang tinggi, bangunan yang tinggi, supaya aku bisa mencapai pintu-pintu, jalan-jalan. Jadi jalan-jalan langit, pintu-pintu langit. Supaya aku bisa melihat ilahnya Musa, dan aku yakin Musa itu dusta. Wahtajja al-Syaikh Abul Hasan al-Ash'ari fi kutubihi ala al-mu'abtila bihadihil ayat. Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, cucunya Abu Musa al-Ash'ari, sedikit keturunannya. Fi kutubihi, di dalam kitab-kitabnya dia membantah Mu'attilah dengan ayat ini. Ini mengatakan, coba, inilah buktinya. Fir'aun yang mengingkari bahwa Allah itu di langit, menuduh Nabi Musa dusta. Berarti kalian sama. Tapi subhanallah, kalau kita baca buku-buku sebagian mereka, bukunya Al-Ghazali dan yang semisal beliau, itu mereka mengingkari uluwuzzat, sifat Allah al-ulu, Allah itu maha tinggi. Itu menurut mereka hanya terbatas pada dua sifat, uluwul qahr wa uluwul qadar. Sementara uluwul zat tidak. Sehingga apa? Ketika dinafikan uluwul zat ini, mereka menyatakan bahwa dengan demikian bahwa Allah itu tidak bisa ditunjuk, tidak bisa ditanya di mana dia. Tidak boleh ada pertanyaan di mana Allah. Berarti salah Rasulullah SAW. Ya. Walaqad dzakarna lafdhahu fi ghairi hadzal kitab, dan telah kami sebutkan lafaz beliau, artinya bantahan Abu Hasan Al-Asy'ari terhadap Mu'attilah ini di dalam kitab yang lain. Mungkin di dalam kitab Shawa'iqul Mursalah bisa, atau Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, coba dilihat. Nah. Yang lain. Qala wal qawlu 'ala Allah bila ilmin wa syirk wasyirku mutalaziman. Bicara tentang Allah tanpa ilmu dan kesyirikan itu saling terkait. Satu menyebabkan yang lain. Yang satu menyebabkan yang lain, timbal balik. Walamma kanat hadhihi al-bid'ah al-mudillah jahlan bi sifatillah wa takdziban. وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر. Ketika bid'ah yang menyesatkan ini, itu merupakan, ini dasarnya adalah karena kebodohan tentang sifat-sifat Allah dan mendustakan berita yang Allah terangkan. Subhanallah, ya. Ya. Nah, berangkatnya dari pertama kali karena menganggap Al-Qur'an itu makhluk. Taurat, Injil, Zabur itu sama saja. Kalau dalam bahasa Arab dia namanya Quran, dalam bahasa Ibrani namanya Taurat, bahasa Suryani namanya Injil. Sama saja menurut mereka. Ini juga gara-garanya filsafatnya orang-orang Yahudi yang memang. Baik. Qala rahimahullah. Wa akhbara bihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan berita yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inadan wa jahlan, karena pengingkaran dan karena kejahilan. Kanat min akbaril kabair, sehingga menjadi jani satu di antara dosa besar paling besar. Wa in qasarat anil kufri, walaupun mungkin lebih kurang, lebih rendah dari kekufuran. Wa kanat ahabba ila iblis min kibarid dunub, tapi lebih dicintai oleh iblis daripada dosa-dosa besar. Apa itu bid'ah? Ya, ini taqawul ala Allah ini termasuk dalam grup ini, dalam lingkup bid'ah ini. Bid'atun mudillah. Ini memang di bawah kekufuran. Taruhlah ya. Dianggap oleh beliau mungkin seperti itu. Kalaupun misalnya sampai pada kedudukan yang sangat besar ini, walaupun dia tidak sampai mungkin kekufuran. Nah, tapi itu lebih dicintai oleh iblis daripada dosa-dosa besar. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis. Nah, setingkat dengan Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahumullah, al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah apa saja? Bid'ah pemikiran. Pemikiran Mu'tazilah, Mu'attilah, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Murji'ah Syiahnya, Rafidahnya, Khawarijnya, Sufiyahnya. Nah, ataupun bid'ah-bid'ah amaliyah yang tidak pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh para sahabat. Salat ini, salat itu, salawat ini, salawat itu, zikir ini, zikir itu, wirid ini, wirid itu. Nah, yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama saja. Itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Mengapa? Li'annal ma'siyata yutabu 'alaiha, yutabu minha. Karena maksiat itu diharapkan orang itu bertobat darinya. Di antara ini buktinya adalah orang berbuat maksiat diam-diam, sembunyi-sembunyi, enggak ketahuan orang. Nah, supaya jangan ketahuan orang. Malu, takut. Nah, wal bid'ah la yutabu minha. Tapi ya bid'ah itu orang tidak akan mungkin bertobat daripadanya. Kenapa? Merasa benar. Saya masa orang bersolawat dianggap syirik. Nah, itu pernah tahu. Ada orang banyak ini salawatan malam-malam. Salawat nariyah, salawat badr, salawat ini, salawat itu. Masa orang salawatan kok dibilang syirik? Ya, subhanallah. Ada semacam apa? Gambaran mungkin diberikan semacam apa namanya? Sebagai tamsil aja mungkin. Wallahi kejadiannya benar atau tidak? Seorang wali murid di negeri Saudi Arabia di Timur Tengah ini kan, dia bapaknya termasuk, ayahnya termasuk. Orang tua wali murid ini termasuk tokoh masyarakat dan juga suka memimpin acara-acara seperti itu. Kalau di negeri kita mungkin ya yasinan, ya salawatan. Dia juga mungkin pernah menyebutkan doa ataupun ini salawat yang apa? Kemudian ditegur oleh guru anaknya. Dia marah lewat anaknya, kan? Dia marah, membantah. Nah, guru ini mengatakan, kalau saya bersin, saya baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa la hamma ba'd. Seperti itu. Atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh enggak? Kan cuma nambahin salawat aja, masa enggak boleh? Masa orang salawat enggak boleh? Saya bersin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, boleh enggak? Nah. Iya, enggak ada, kau tanya. Iya, dibalik lagi Pak sama sang guru tadi. Ya itu juga Rasulullah enggak pernah menyontohkan seperti itu. Yang akhirnya ini gambaran ya. Sebenarnya nah, kalau kita paham yakni sunnah, apa namanya, ngerti dan kita belajar, itu mudah. Dan mereka rata-rata bukan karena apa namanya? Pengingkaran itu bukan karena apa ya? Kebencian, mengamal itu benar. Ini karena taklid, karena kejahilan, karena tidak tahu. Sehingga ini dia apa namanya, kita yang mungkin menyampaikan perlu cara, ya, hikmah, ya, seperti yang diungkapkan al-haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri, ya. Ya, kadang-kadang al-haq itu tertutup karena salah penyampaian, salah pengungkapan, dikatakan oleh penyair. Lau taquluna hadha mazajun nahli madahtahu wa inda mamta taqulu al-qai'u zanabiri. Apa ini? Nah, jadi artinya kalau misalnya kadang-kadang karena ingin, kalau kamu mengatakan seperti ini, mazajun nahli itu artinya kamu, tentang madu ya, tentang madu, itu adalah mazajun nahli, itu pujian. Tapi kalau kamu mau mengejek, itu bukan madu. Anda akan mengatakan apa? Tai'uz zanazir, muntahan apa itu. Nah, artinya inginnya mau memuji, menyebutkan itu madu itu manis. Tapi karena salah dalam mengungkapkan akhirnya. Nah, seperti itu juga al-haq. Nah, kadang-kadang mungkin kita tahu itu salah, tahu itu mungkin jelek. Sudah terkadung ya, seperti yang diceritakan oleh Syekh Musaimin juga, kadang-kadang sudah muncul rasa tidak tenang begitu. Itu akhirnya menimbulkan bisa nyambung satu sama lain. Nah, baik ini yang qala rahimallah wal bin'atu la yusabu minha, bahkan disebutkan oleh para ulama ketika menceritakan masalah seperti ini ya, mereka di zaman sebelum kita, di zaman Imam Ahmad atau sebelum Imam Ahmad, itu sudah pernah terjadi. Diberitakan si fulan sudah meninggalkan pemikirannya, enggak akan, kok bisa, kok suudzon sama orang, enggak akan. Kamu lihat ya, bukan masalah yang awal hadis yang paling mengerikan itu, yang paling menakutkan mereka para ulama, akhir hadis itu, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Khawarij dan semua ahli bid'ah, kata Imam Al-Barbahari, itu semuanya adalah khawarij. Kenapa? Ujung-ujungnya 72 golongan ini itu pasti menghalalkan darah kaum muslimin ya, cepat atau lambat. Kalau mereka sudah punya kekuatan, baik itu khawarijnya, sufinya ya, itu akan mengincar darah kaum muslimin dan harta dan kehormatan mereka, lebih-lebih syiahnya ya. Nah, baik. Nah, itu kata mereka, yamruquna sahmu minar ramiyah kama yamruquna minad din, keluar, lepas dari agama ini seperti lepasnya anak panah dari sasaran, tembus. Bukan itu awal ini yang paling mengerikan, tapi justru yang di akhir itu disebutkan oleh Rasulullah, yang tidak akan mungkin kembali ke busur. Tidak akan mungkin kembali ke busur. La ya'udu ilaih, yang tidak akan kembali kepada. Itu yang paling menakutkan. Sehingga kalau misalnya orang itu dikatakan dia sudah meninggalkan, udah dia sudah tobat, lihat tobatnya. Kalau dia bukan karena Allah tobatnya, masih tersimpan pemikiran, bahkan dia akan cari tempat yang lebih untuk yang sesuai dengan keinginannya. Itulah. Dan biasanya ke tempat yang lebih jelek. Nah, lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau. Itulah. Ya. Qala wa qala iblis. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari ahli bid'ah sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. Tapi bagaimana mungkin mereka meninggalkan bid'ahnya? Karena mereka menganggap dirinya benar. Menganggap dirinya benar. Nah, masa orang salawatan dianggap bid'ah, dianggap syirik? Masa orang salatnya ini salat sunnah dianggap diapa, dihukum masuk neraka? Nah, coba lihat. Ya, nah ini kita banyak sejarah, makanya jangan lupa sekali-kali meninggalkan sejarah, baca sejarah. Bagaimana seorang datang kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah, dari mana saya mulai ihram? Dari biasa tempat Rasulullah ihram. Dari Madinah di mana? Zul Hulaifah. Dari situ. Bagaimana kalau saya mau ihram dari masjid sini, dari Masjid Nabawi dekat kuburan Rasulullah? Jangan, nanti kamu kena fitnah. Fitnah apa? Kan cuma saya nambah berapa kilometer. Menambah jarak beberapa kilometer. Kan kalau misalnya dari Dzul Hulaifah ke Mekah kan jadi lebih dekat ya. Iya kan? Lebih dekat. Kalau misalnya dia dari Dzul Hulaifah itu berapa jaraknya dari Madinah? Sehari perjalanan berapa yang mananya? Ah. Enggak cuma. Jauh kan itu berapa kilo itu sehari kan itu? Nah, kan saya cuma menambah berapa kilo dari Dzul Hulaifah. Fitnah apa? Kata orang tadi. Apalagi kan kalau misalnya dianggapannya ihram dari kuburan Nabi lebih afdal. Nah, itu yang diinginkan dan ahlul bid'ah rata-rata seperti itu. Nah, kata Imam Malik rahimahullah, fitnah apa yang lebih hebat, lebih besar dibandingkan kamu menganggap mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya apa? Dengan kamu memangkas, menambah jarak dari Masjid Nabi untuk menuju Mekah, itu kan berapa kilo lagi, berapa langkah kamu dapatkan? Dibandingkan dengan dari Dzul Hulaifah, bagaimana biasa Rasulullah ihram. Mana yang lebih panjang jaraknya? Nah, akal-akalan kita, logika kita. Orang yang rumahnya misalnya dia tinggal di toko Guraba, dengan yang tinggal di mes ini, mana yang lebih jauh jaraknya dari masjid kita? Yang di rumah? Sana kan? Kan dalam hadis Rasulullah, semakin banyak langkahnya, semakin banyak derajat yang dia peroleh, kan gitu? Dibandingkan dengan yang lebih dekat. Nah, ini dia ingin dapat seperti itu. Nah, dibalikkan oleh Imam Malik. Fitnah mana yang lebih hebat, lebih besar dibandingkan engkau merasa mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti itu ahli bid'ah rata-rata. Nah, perbuatan ini, perbuatan itu, keyakinan ini, keyakinan itu, dia menganggap bahwa, nah, makanya ketika dalam dialog yang sering anda anjurkan untuk kalau misalnya anda mendapatkan, minta di fotokopi atau apa, baca dialog antara Abdul Aziz Al-Kinani dengan Bishr Al-Marisi di hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Khilaf para ulama tentang ini pengisbatan kitab ini dari beliau, tapi subhanallah, dialog-dialognya, dialog seakan-akan dialog nyata yang menunjukkan akuratnya, artinya bagaimana ahlu sunnah, ya, yes, sebagaimana kata para ulama kita, bagaimanapun ahlu bid'ah itu berdalil dengan Al-Quran untuk mendukung kebid'ahannya, di dalam Al-Quran itu hujah alaihim, membantah kebid'ahan mereka dari manapun. Tapi kata para ulama kita, lakin la nahtadi, tapi kita telat untuk mikirnya, telmi kita. Nah, para ulama kita dengan Al-Quran, ayo Abdul Aziz Al-Kinani menantang. Dengan apa kita dialog? Nah, dengan apa kita diskusikan bahwa Al-Quran ini bukan ini untuk membantah bahwa Al-Quran bukan makhluk? Kata Abdul Aziz Al-Kinani, mempertahankan pendapat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Nekat beliau dari Mekah ke Basra, ke Baghdad. Bayangkan sebulan perjalanan sama anaknya. Nah, dia di Masjid Jami, di shof depan, anaknya di shof belakang. Nanti kamu bilang, jam. Hari Jumat, sholat Jumat semua selesai, sudah selesai semua. Dia teriak dari depan. Ya bunai, wahai anakku. Apa menurutmu? Menurutmu pendapat bapakmu tentang Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Bubar semua satu masjid. Ribuan orang berlarian keluar masjid, takut. Enggak ikut-ikut lah. Enggak ikut campur. Ditunggu sama Abdul Aziz Sinani. Diam aja di masjid. anak sama bapak tenang-tenang. Ditangkap, datang polisi. Ditangkap, dihadapkan ke, dibawa ke istana. Memang itu yang diinginkannya. Memang itu yang diinginkannya. Dikumpulkan, didudukkan dengan Bishr al-Marisi. Dialog. Dengan apa kita mau dialog? Mempertahankan, menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Binafsit tanzil, kata. Bishirnya menantang, merasa hafal Quran. Merasa hafal Quran. Baik, dilayani sama Abdul Aziz al-Kinani. Sampai akhirnya, nah, berturut-turut enggak bisa ini, ya, dialog sederhana. Nah, banyak kadang dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bagaimana dalam Majmu' Fatawa. Dan talabah, ya, la yastaghni anhu. Talabah perlu, ya, punya kitab-kitab seperti ini. Dengan logika sederhana, apalagi kaum muslimin sekarang ini menetapkan sifat Rasulullah itu berapa? 4. Ya. Fatonah, sidq, tabligh, apa lagi? Amanah. Bid'ah ini semuanya meruntuhkan sifat-sifat ini. Semua bentuk kebid'ahan meruntuhkan, menafikan sifat-sifat ini. Nah, dari sisi mana mereka mengatakan mengakui bahwa Rasulullah jujur kalau mereka berbuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Nah, berpegang dengan keyakinan dan prinsip yang mereka anut. Rasulullah enggak mengajarkan seperti itu, mereka mengajarkannya. Dari mana mereka dapat? Imam mereka membuat sendiri atau mereka menyuduh Rasulullah enggak menyampaikan? Iya kan? Terus semua seperti itu. Baik. Qala rahimahullah. Wa qala iblis, ahlaktu bani adama bidzunub. Aku hancurkan anak-anak Adam itu dengan dosa. Nasallahu salamah. Dosa, dan itu bukan hanya ingat pintu yang dia masuki bertahap. Dosa syirik gagal karena orang itu bertauhid, ikhlas kepada Allah, betul-betul mengharapkan ridha Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, masyaallah. Jauh dari kekufuran, yakin kebesaran Allah, bisa dia dijungkal dengan dosa-dosa besar. Ya. Kalau dia selamat juga dari dosa besar, dosa kecil. Masuk lagi dosa, perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang mafdul. Itu. Kalau sudah tidak mampu dia menaklukkan seseorang itu lewat ini, dari yang mulai dari yang kecil, dia masukin. Pelan-pelan, enggak ada dosa. Kalau banyak makan, banyak minum, banyak tidur, enggak ada yang larang. Ya. Akhirnya terus, banyak bicara, banyak. Nah, akhirnya hilang. Terbawa. Nanti naik ke atas sedikit. Ya, perkara mubah sudah mulai terbiasa, akhirnya yang nyerempet. Ya, dosa kecil, lalai, ini, itu. Ya, kan ini kan cuma dosa kecil. Akhirnya masuk dikit. Perkara-perkara dosa. Kalau sudah terbiasa dengan dosa kecil, dosa besar mulai dilirik. Kalau sudah terbiasa dengan dosa-dosa besar, nah, mulai berangkat. Mudah dia. Nanti akan cari apa? Cari dalil. Nah ini sudah mulai nyerempet kepada bid'ah, kepada takawul alam. Allah. Ya. Nah, makanya dikatakan para ulama, al-ma'asi baridatul kufr. Kemaksiatan itu pengantar kepada kekafiran. Qala rahimahullah, ahlaktu bani Adam bidzunub, aku hancurkan manusia itu dengan dosa. Wa ahlakuni bil istighfar wa la bi'ubila ilaha illallah. Dan dia hancurkan aku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Nah, istighfar dia. Kenapa dengan tauhid? Kenapa dengan tauhid? Betapa banyak. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya memang seperti diketenangkan oleh para ulama, al-ma'asi itu nau' minas syirk. Maksiatan itu nau' minas syirk. Allah perintahkan kita, tapi tidak kita lakukan. Khususnya juga para akhawat, para na'am ummahat. Wa qarna fi buyutikunna, wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Perintah atau larangan ini? Perintah. Tapi mereka keluyuran di luar rumah. Siapa yang ditaatinya? Siapa yang diikutinya? Perintah siapa yang diturutinya? Dia keluar dari rumahnya tanpa alasan yang hak. Tanpa hajat yang syar'i untuk dia keluar. Yang punya suami tidak minta izin kepada suaminya. Coba siapa yang dia taati? Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Siapa yang dia taati? Allah melarang dia, tapi dia justru dandan semenor-menornya, secantik-cantiknya, dia pamerkan kecantikannya kepada orang lain. Dan paling bahaya adalah wajahnya, paling besar fitnahnya. Siapa yang dia taati? Allah menyatakan alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza shiratun mustaqim. Nah, dengan la ilaha illallah minta ampun dia kepada Allah betapa banyak dosa yang dia lakukan. Ini melanggar hak Allah, walaupun tidak sampai keluar dari Islam, dia jatuh dalam dosa besar, dalam artian dia ini berbuat syirik seperti orang-orang musyrikin, tidak. Tapi perkara seperti itu adalah nau, sehingga butuh dia memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalika basastu fihimul ahwa. Ketika aku melihat yang seperti ini, setiap kalau dia ini berbuat dosa, dia istighfar, dia mengucapkan la ilaha illallah, mohon ampun kepada Allah, kembali bertauhid, memperbaiki Islamnya, memperbaiki tauhidnya, aku sebarkan di tengah-tengah mereka hawa nafsu. Jadi setiap perkara itu didorong oleh hawa nafsu. Akhirnya apa? Dia berbuat. Nah, sampai akhir nanti akan cari dalil. Fahum yudhnibun walayatubun. Maka mereka pun berbuat dosa tapi tidak bertaubat, tidak merasa menyesal. Kenapa? Oh, saya berbuat baik. Oh, ini ada dasarnya kok, ini ada alasannya kok, ada dalilnya kok. Nah, li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Karena mereka mengira bahwa mereka telah melakukan kebaikan, melakukan usaha-usaha yang baik. Mereka mengira bahwa mereka di atas al-haq. Inilah mereka. Nah, makanya semuanya sebenarnya mudah. 72 golongan itu kan semuanya mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sunnah siapa yang kamu ikuti? Kenapa kok berbeda dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah? Mereka tidak pernah merasa diri mereka itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mereka berusaha. Tidak merasa dirinya di atas al-haq. Tidak merasa dirinya pasti benar. Tapi mereka berusaha mencocoki apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Karena mereka orang terbaik. Mereka orang yang terbaik. Yang mereka lebih tahu tentang Rasulullah SAW. Murid-murid Rasulullah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping beliau. Nah, kenapa kok berbeda? Semuanya mengaku Al-Sunnah. Semua mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kok berbeda? Di antara mereka, sesama mereka, yang khawarijnya kok berbeda dengan yang syiahnya, asy'ariyahnya kok berbeda dengan yang ininya, sufinya. Nah, terus siapa yang mereka ikuti? Karena mereka mengikuti ra'yu masing-masing, ya, pendapat masing-masing. Apa kata imamnya, apa kata gurunya, apa kata kiainya, itulah yang menjadi pegangan. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dibimbing oleh Allah untuk tidak artinya membuat ya apa? Nah, menjadikan diri kita yang jadi atau guru-guru kita sebagai yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah apa yang disampaikan oleh mereka dari pemahaman para sahabat. Makanya kita mengatakan bahwa walhamdulillah kita berada di atas manhaj ahli sunnah. Kita bukan orang-orang yang merasa diri pandai, merasa diri lebih berilmu, tapi kita berusaha untuk menjembatani saudara-saudara kita kaum muslimin untuk kenal dengan ulama'nya, untuk kenal dengan para ulama'nya, apakah itu yang hidup semasa mereka atau yang telah mendahului mereka di masa lalu dari kalangan para sahabat tabi'in, itu yang terus yang disampaikan, dibawakan kepada mereka, diajak mereka kepadanya. Kita bersyukur pada Allah dan berharap pada Allah tidak dicabut nikmat yang satu ini. Allah rahimahullah wa ma'lumun annal muzniban, dan sebagaimana diketahui bahwa orang yang berdosa itu innama dararuhu ala nafsi. Orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa itu bahayanya untuk dirinya sendiri. Ammal mubtadi', tapi kalau seorang mubtadi' fadararuhu ala an-naw', bahayanya itu kepada nau. Nah, artinya di sini nau itu menyeluruh, artinya nah, tidak hanya menimpa dirinya. Wa fitnatul mubtadi fi asli din, fitnahnya orang-orang yang berbuat bid'ah ini itu terkait dengan landasan pokok agama, prinsip-prinsip agama, prinsip al-wala wal bara, prinsip keimanan kepada Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fitnatul mudnib fi syahwat, fitnah orang yang berdosa itu terkait dengan syahwat, dorongan perut dan bawah perut. Nah, wal mubtadi' qad qa'ada lin-nasi 'ala siratillahil mustaqim yasudduhum anhu. Adapun orang mubtadi', seorang mubtadi' dia duduk menghalangi manusia dari jalan Allah, dari jalan yang lurus. Nah, membelokkannya. Wal mudnib laisa kadzalik. Sedangkan orang yang mudnib tidak demikian. Orang yang mudnib tahu dia salah, dia malu. Bahkan kadang-kadang kita lihat orang yang memang apa? Dia tidak suka ada orang lain mengikuti jejak-jejaknya. Udahlah kamu sana, saya ikut campur. Nah, duduk dengan mereka. Tapi kalau orang mubtadi', dia akan menyatakan perbuatan yang baik. Wal mubtadi'un qadihun fi awsafir rabbi wa kamali. Mubtadi' itu mengecam, mengkritik, mencela, menodai sifat-sifat Allah dan kesempurnaannya. Wal mudhnib laisa kadzalik. Dan orang yang berdosa tidak demikian. Apa artinya? Artinya dia tidak. Nah, orang yang berdosa ini tidak demikian karena dia tahu ini saya berbuat dosa, buat salah, malu, takut kepada Allah. Orang yang mubtadi', mana takut dia kepada Allah? Merasa dia benar, merasa dia berada di atas al-haq. Wal mubtadi' yaqta 'ala an-nasi tariq al-akhirah. Orang yang mubtadi' itu menghalangi, memutuskan jalan akhirat yang akan dilalui orang-orang banyak. Wal 'asi, adapun orang yang bermaksiat, bati'us sayr bisababi dzunubi. Sedangkan orang yang berbuat maksiat itu lambat, ya, lambat menapakinya, menelusurinya karena dosa-dosanya. Dan itu memang, ya, nah, karena dosa itulah membuat dia lamban dan malas, enggan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Sulit, nah, ya. Tapi orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan kita berharap seperti itu, Allah merahmati kita, dimudahkan oleh Allah untuk kita kembali kepada fitrah kita, ya, akal yang sehat. Nah, dan fitrah itu, fitrah manusia itu pasti selalu cenderung pada kebenaran. Nah, ya, selalu ingin kenal, ingin tahu, ingin cari dekat kepada Allah. Nah, maka perbanyak minta tolong kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi maksiat supaya hati itu bersih dan tidak kotor. Agar apa, ketika dia ingin betul-betul menemukan al-haq yang sesuai dengan fitrahnya, dari mana? Dari Al-Quran, itu akan Allah pertemukan. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka yang mau mentadabur Al-Quran, ya, mencari al-haq dengan membaca Al-Quran, ya, pasti dia akan menemukannya. Nah, dia akan menemukannya. Nah, kalau sudah itu, itulah yang dikatakan oleh para ulama, nurun ala nur, di dalam Al-Quran itu. Kalau dia betul-betul menginginkan kebaikan, menginginkan kebenaran, akan Allah pertemukan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Besok insyaallah.